Bersama Atqa. Tasjilat Al-Qasas, mendidik buah hati Anda melalui kisah-kisah nyata. Mempersembahkan kisah ke-20 dengan judul Orang yang terakhir masuk surga. Wahai anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kalian dengarkan baik-baik ya. Kisah ini sangat mengharukan karena kisah ini meriwayatkan tentang seorang yang diselamatkan oleh Allah dari neraka. Oleh karena itu kalian duduk dengan rapi dan tenang ya. Anak-anakku sekalian, kelak orang yang paling akhir masuk surga adalah seorang yang melintasi titian di atas neraka, yang ketika melewati itu terkadang ia tersungkur pada wajahnya dan terkadang dilalap api neraka hingga hangus. Ketika berhasil melewati titian, ia melihat ke neraka dan berkata, "Maha mulia Zat yang menyelamatkanku dari neraka, sungguh Allah telah memberiku nikmat yang tidak diberikan kepada siapapun dari manusia generasi pertama sampai akhir." Demikian anak-anakku sekalian, perkataan orang yang telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu diperlihatkan sebuah pohon kepadanya. Ia pun berkata, "Ya Rabbku, dekatkan pohon itu kepadaku agar aku dapat bernaung di bawahnya dan meminum airnya." Maka Allah Ta'ala pun berfirman kepadanya, "Hai anak Adam, apabila permintaanmu aku penuhi, engkau akan meminta yang lainnya." Orang tersebut pun berkata, "Tidak wahai Rabbku." Maka setelah itu dia pun berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan meminta yang selainnya. Allah pun menerima janjinya karena dia melihat sesuatu yang membuatnya tidak bisa sabar. Kemudian Allah mendekatkannya kepada pohon tersebut sehingga dia bernaung di bawahnya dan meminum airnya. Namun tidak lama kemudian diperlihatkan kepadanya pohon yang lebih bagus dari pohon yang pertama. Maka orang tersebut pun berkata, "Ya Rabbku, dekatkan aku pada pohon itu agar aku bisa meminum airnya dan bernaung di bawahnya. Aku minta ini saja, tidak yang lainnya." Allah pun berfirman, "Hai anak Adam, bukankah engkau telah berjanji kepadaku tidak meminta yang lain?" Nah anak-anak sekalian, akhirnya orang tersebut pun berkata kembali, "Ya benar, namun jika engkau memberiku yang satu ini, aku tidak akan meminta yang lain." Akhirnya ia pun berjanji lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun memberi udzur kepadanya karena dia melihat sesuatu yang membuatnya tidak bisa sabar. Lantas Allah mendekatkannya kepada pohon yang dimintanya. Lalu dia bernaung dan meminum airnya. Tidak lama setelah itu diperlihatkan kepadanya pohon di pintu surga yang lebih baik dari dua pohon sebelumnya. Ia pun berkata, "Ya Rabbku, dekatkan aku pada pohon itu. Aku ingin bernaung di bawahnya dan meminum airnya. Jika permintaanku ini engkau kabulkan, maka aku tidak meminta yang lain." Allah pun kembali berfirman, "Hai anak Adam, bukankah engkau tadi berjanji kepadaku tidak akan mengajukan permintaan yang lain?" Orang tersebut pun berkata kembali, "Ya, aku mengaku, wahai Rabbku. Namun jika permintaan yang satu ini dipenuhi, maka aku berjanji setia tidak akan meminta yang lain." Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah mengabulkan permintaannya. Setibanya di pohon yang diminta, orang tersebut mendengar suara penghuni surga. Maka ia kembali berkata, "Wahai Rabbku, masukkanlah aku ke dalam surga." Allah berfirman, "Wahai anak Adam, apa yang dapat membuatmu ridha dan menghentikan permintaanmu kepadaku? Apakah engkau tidak ridha aku beri kenikmatan sebesar dunia dan ditambahkan 10 kali lipat yang sama dengannya? Maka orang tersebut pun berkata, wahai Robku, apakah engkau mengejekku? Engkaulah Rob alam semesta. Mendengar perkataan orang tersebut, Allah pun tertawa, kemudian berfirman, sesungguhnya aku tidak mengejekmu, akan tetapi aku maha mampu atas apa yang aku kehendaki. Nah, anak-anakku sekalian, demikian tadi kisah yang cukup ya mengharukan, tetapi yang berujung kebahagiaan ya. Alhamdulillah. Sumber hadis Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, riwayat Al Imam Muslim rahimahullahu taala, nomor 186.